dalam surah At-Taubah ayat 100 itu di antara dalil yang menyebutkan akan pastinya surga mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, dan orang-orang yang terdahulu lagi lebih awal yang masuk Islam. Min al-muhajirin wal-ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin ataupun ansar. Al-muhajirin, para sahabat Nabi Muhammad yang di Mekah berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Al-ansar, para sahabat Nabi Muhammad yang sudah ada di Madinah. Wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapapun orang tersebut, sampai generasi sekarang pun misalnya, tapi mengikuti mereka. Siapa? Mengikuti para sahabat. Apa yang mereka ikuti? Ihsan, kebaikan para sahabat. Ada embel-embel bi-ihsan. Di sebagian tafsir menyebutkan, atau para ulama menerangkan, orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di ujung ayat ini adalah ridha Allah, itu dikaitkan dengan kebaikan mereka mengikuti para sahabat. Tidak keluar dari pemahaman mereka. Tidak melenceng dari pemahaman mereka. Beragama sesuai dengan metode agama mereka. Itulah penafsirannya. Ihsan dalam ayat itu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Demikian pula mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, a'addallahu lahum, Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalil. Karena kita tidak menetapkan satu orang atau satu kelompok atau satu generasi pasti masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berdasarkan dalil. Ini prinsip ahlu sunnah yang lain. Kita tidak memastikan orang masuk surga, kita tidak memastikan orang masuk neraka kecuali dengan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya surga Nabi Muhammad dalil. Pastinya surga para sahabat dalil. Firman dan sabda. Pastinya neraka Abu Lahab, firman Allah. Pastinya nerakanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, firman Allah. Di luar itu, tidak bisa kita memastikannya. Siapapun orangnya. Sesoleh apapun dia sekarang ketika kita lihat secara zahir, orang itu sangat soleh. Kalau kita kerucutkan misalnya, sekalipun dia adalah anak keturunan Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait. Ahlul bait yang saleh. Karena kalau ahlul bait yang tidak saleh, tidak mendapatkan kehormatan, kemuliaan atau sayang dari kita, kaum muslimin. Kita menyayangi, kita memuliakan, kita menghormati ahlul bait yang saleh. Di kita diistilahkan dengan para habib atau habaib. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang saleh, yang Anda ketahui secara zahir saleh. Bisakah kita kemudian mengatakan dia pasti surga? Enggak bisa. Orang bisa tergelincir di akhir hayatnya. Tapi kita mengharapkan ketika orang itu zahirnya saleh, kita mengharapkan akhir hayatnya bagus. Kemudian berakhir di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan kepada orang-orang yang saleh. Dan kita mengharap kita bagian darinya. Amin. Kemudian apakah bisa kita memastikan neraka untuk orang-orang yang taleh, kebalikannya saleh. Pelaku maksiat. Orang yang bejat. Bisakah kemudian kita mengatakan orang itu pasti neraka? Tidak bisa. Orang sangat mungkin bertobat di akhir hayatnya. Tapi sangat kita takutkan, orang-orang yang kemudian memilih jalan yang buruk dalam kehidupannya, kita takutkan akhir hayatnya buruk dan berakhir di neraka. Memastikan? Enggak. Orang yang saleh bisa tergelincir dan kemudian masuk neraka, tapi kita mengharapkan dengan kesalehan dia, akhir hayatnya indah dan kemudian berakhir di surga. Itulah praktek yang benar. Kemudian orang yang bejat sangat mungkin bertaubat di akhir hayatnya. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita takutkan akhir hayatnya buruk ketika dia memilih jalan itu. Dan berakhir di neraka Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak bertaubat. Jadi adil. Karena bisa jadi keadilan itu kita yang mengharapkannya. Karena bisa jadi pelaku dosa itu kitalah orangnya. Agar kita kemudian bersikap adil kepada sebagian kaum muslimin, para pelaku dosa besar. Mereka mungkin bertobat di akhir hayat. Tapi untuk sekarang, kita sangat takutkan Anda meninggal di atas keburukan, di atas kemaksiatan yang Anda lakukan selama ini. Tapi di luar itu, kita tidak bisa memastikan surga seseorang atau neraka seseorang kecuali dengan jali. Ini prinsip. Juga di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kita tidak berlebihan terhadap mereka. Sama seperti tidak berlebihannya kita terhadap Ahlul Bait. Hingga kemudian misalnya mereka bisa memastikan seorang kaflingan surga, enggak, itu berlebihan. Tidak boleh. Mereka manusia, mereka bersalah, tapi ingat kesalahan mereka sangat sedikit. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqallu takallufan, beban mereka itu sedikit. Kenapa? Artinya jarang salah. Tapi mereka manusia. Lawang Nabi Muhammad saja melakukan kesalahan kok, apalagi para sahabat. Wallahu alam bissawab. Kemudian di antara prinsip Ahlus Sunnah yang lain, kenapa kita harus memuliakan, menghormati dan mencintai para sahabat? Mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang semua kaum muslimin insyaAllah mendambakan untuk bertemu beliau nanti di hari kiamat, di surga. Semua kaum muslimin insyaAllah mendambakan, bertemu dengan Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini sudah ketemu. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang luar biasa. Bahkan sebagian para sahabat menyebutkan bahwasanya sesaat bersama Nabi Muhammad SAW, sesaat bermajlis dengan beliau. Apalagi misalnya sebagian sahabat ada yang dibonceng beliau ya. Sebagian sahabat bahkan ada yang beliau bopong untuk beliau kebumikan. Waduh, itu luar biasa. Ini bermajlis sama beliau sebentar doang nih, kata sebagian para sahabat, lebih baik daripada hidup 40 sampai 60 tahun. Karena indahnya hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat. Karena mereka generasi terbaik, generasi yang mulia. Kita mengimani beliau dengan semua firman dan sabda yang sampai kepada kita melalui para sahabat. Tapi ngelihat beliau, belum. Mungkin sebagian kaum muslimin dengan ketebalan iman yang mereka miliki, mungkin mereka sudah bertemu Nabi Muhammad di mimpinya. Tapi kan rata-rata mereka gak cerita. Karena seperti itulah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim ketika dia dapat karamah. Mimpi ketemu Rasul, itu betul-betul ketemu Rasul. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku, artinya bertemu denganku dalam tidurnya, maka dia betul-betul bertemu denganku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Sudah sebutkan tadi pagi bahwasanya di antara kelebihan jin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah al-qudratu 'ala tasyakkul. Mereka punya kemampuan untuk berubah wujud. Jadi apapun. Tapi ada satu makhluk yang tidak bisa mereka tiru. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka jago bohong. Kata Imam Nawawi, tapi mereka pintar berdusta. Sangat mungkin kemudian dia mendatangi seorang dalam mimpinya dan mengaku-ngaku sebagai Rasul, tapi itu dusta. Itulah kemudian kenapa kita wajib mempelajari Syama'il An-Nabi. Kita wajib mempelajari Syama'il Muhammadiyah. Wajib mempelajari bagaimana detail Nabi Muhammad SAW secara fisik. Supaya kita tidak terkelabui bahwasanya kita bertemu dengan Rasul, tak taunya itu adalah syaitan yang menjelma menjadi sosok seseorang tapi ngaku-ngaku sebagai Rasul. Dia tidak bisa menyerupai Rasul, tapi dia bisa berdusta untuk mengaku sebagai Rasul. Wallahu alam bissawab. Dan prinsip-prinsip yang lainnya, yang begitu banyak yang harus kita miliki berkaitan dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Tentunya mereka memiliki keutamaan satu sama lain. Ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Baik itu secara umum, seperti al-muhajirin, lebih utama dibandingkan al-ansar. Atau secara individu, seperti urutan sahabat yang kita tahu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini secara individu, keutamaannya lebih utama dibandingkan yang lain. Satu persatu. Urutan ini adalah urutan keutamaan kekhilafahan dan urutan keutamaan individu. Walaupun bisa jadi dalam poin tertentu Umar bin Khattab lebih utama dibandingkan Abu Bakar. Bisa jadi dalam poin tertentu Uthman lebih utama dibandingkan Umar. Bisa jadi, kata para ulama, Ali bin Abi Thalib dalam poin tertentu lebih utama dibandingkan Uthman. Ya, tapi kita bahas secara umum. Bahwasanya keutamaan individu mereka dan kemudian urutan kekhilafan mereka inilah yang kita fahami. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian baru 6 sahabat sisanya. Baru kemudian sahabat yang ikut perang Badar, baru kemudian sahabat yang ikut perang yakni Uhud, baru kemudian Muhajirin, baru kemudian Ansar. Keutamaan demi keutamaan satu dan yang lain berbeda di antara para sahabat sendiri. Tapi secara umum inilah hadisnya. Ini hadis yang umum untuk semua para sahabat. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ceritanya kala itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ini kejadian khususnya kenapa sabda ini keluar? Sababul wurud. Sebab adanya hadisnya adalah percekcokan yang terjadi antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid ibn al-Walid. Di antara keterangan Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika beliau menerangkan, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Janganlah kalian mencela para sahabatku yang lebih dulu masuk Islam, khususnya masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum tahun 8 Hijriah. Sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi terjadi percekcokan. Biasa Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq pun terjadi perselisihan biasa. Cuma mereka saling memaafkan langsung biasanya. Sabda Nabi Muhammad ini sebenarnya untuk Khalid ibn al-Walid. Jangan kamu celah sahabatku. Anda bisa bayangkan sabda ini untuk sahabat lo. Agar dia tidak mencaci sahabat yang lain. Ini cerita khususnya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menegur Khalid ibn Walid untuk tidak mencaci maki Abdurrahman bin Auf dan lebih khusus semua sahabat yang lebih dulu masuk Islam khususnya sebelum Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian kita pelajari dalam ilmu Al-Quran bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Mudah-mudahan juga bisa dipraktekkan dalam hadis. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya tidak salah. Al-Quran itu terkadang ayat-ayatnya turun untuk person. Ribuan ayat Al-Quran, 220-an diantaranya itu ada sebab turunnya. Jadi diantara 6.000 total ayat Al-Quran, 6.000-an total ayat Al-Quran, 200-an saja yang ada sababun nuzul. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat, karena Al-Quran diturunkan ada yang karena ada sebabnya, ada yang tidak. Nah, turun karena sebab tertentu itu biasanya karena kasus tertentu. Person yang ada di kalangan para sahabatkah atau untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kaidah yang kita pelajari dalam ilmu Al-Quran, al-ibratu bi'umumil lafad. Ibrah itu, pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafad. Perintah Allah, larangan Allah, umum maka berlaku untuk semuanya. La bi khususis sabab. Bukan karena sebab tertentu. Ah, ini kan ayat untuk sahabat fulan doang, enggak berlaku dong untuk kita. Oh, ini kan larangan untuk sahabat fulan doang, enggak berlaku dong untuk kita. Enggak gitu cara memahaminya. Ibrah diambil karena keumuman ayat. Karena keumuman lafaz firman Allah, ibrah kita ambil pelajaran. Bukan karena kekhususan sebab hingga kemudian seorang bisa mengabaikan satu firman, bisa mengabaikan satu sabda. Ah, itu kan cerita sahabat fulan, enggak berlaku dong sama kita. Enggak gitu. Memang ayatnya turun karena sebab tertentu. Memang sabda Nabi Muhammad keluar karena sebab tertentu. Tapi pelajaran dari itu untuk kita semua. Artinya hadis ini berlaku untuk semua sahabat akhirnya. Hei kalian semua kaum muslimin, jangan caci maki sahabat-sahabatku. Padahal kasusnya dulu khusus. Terjadi antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Ingat, terjadi perselisihan. Tapi di antara prinsip ahlu sunnah yang lain tentang sahabat, kita tidak perlu, saya tidak katakan tidak boleh ya, enggak perlu. Artinya kalau Anda melakukannya, Anda bodoh. Tidak perlu kita masuk ke dalam permasalahan di mana para sahabat di sana berselisih. Enggak perlu, enggak usah. Baca-baca literatur ya, ada enggak perselisihan para sahabat. Karena kalau Anda menelusuri itu, Anda akan mendapatkannya. Ketika Anda mendapatkannya, sedikit banyak nanti Anda akan memuliakan yang satu dan menistakan yang lain. Itu otomatis. karena Anda mendapatkan kesalahan dari sahabat tertentu. Anda menyelami misalnya kasus antara Ali dan Muawiyah. Selami, oh ini yang salah Muawiyah, ya enggak benar dia. Akhirnya Anda menistakan seorang sahabat. Padahal yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad masing-masing. Mereka salah saja, mereka dapat pahala. Kita belum tentu dapat pahala, mencela mereka secara tidak langsung. Enggak usah. Tidak perlu kemudian kita masuk ke perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, Abdurrahman bin Auf dan kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajain, enggak perlu. Karena mereka sudah mendapatkan label surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tentu. Mereka sudah. Allah jamin untuk mereka surga Allah Subhanahu di banyak ayat. Dan juga saudara Nabi Muhammad bahkan eksplisit nama satu-satu. Kayak yang 10 sahabat itu Nabi Muhammad sebutin satu-satu namanya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Sa'ad bin Abu Waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, siapa lagi? Talha bin Ubaidillah di surga, dan juga Abu Ubaidah Amir Al-Jarr di surga, 10. Saat Nabi Muhammad sebutin nama coba. Ingat Nabi Muhammad menjamin dari Allah Subhanahu wa taala. Bantahan tentunya untuk orang yang masih meragukan surganya Nabi Muhammad SAW. Beliau jamin orang. Gimana kemudian beliau enggak masuk? Beliau jamin orang sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara jaminan beliau juga di hadis yang lain, aku menjamin tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan kedustaan walaupun bercanda. Nabi Muhammad jamin untuk orang yang meninggalkan dusta walaupun iseng atau bercanda. Keutamaan Nabi Muhammad jamin orang. Beliaunya ya pasti di surga dong. Lawang pertama kali yang dibukakan untuk yang pintu surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kemudian mengatakan yakni Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Kalau Nabi Muhammad belum tentu masuk surga, ngapain selama ini kita belajar? Belajar semua yakni tatanan hidup beliau, manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam, kemudian tapi beliau enggak jelas surganya, ngapain? Kenapa kita yang mempelajari seluk beliau-beliau, sirohnya, muamalahnya, syama'ilnya? Karena beliau orang terbaik. Anda cari yakni suami terbaik ada pada beliau. Pemimpin terbaik ada pada beliau. Kakek terbaik ada pada beliau. Pedagang tersukses ada pada beliau. Anda cari semua profesi, beliau memilikinya. Itulah kenapa kita jadikan beliau panutan. Panutan itu laki-laki, kalau perempuan bunutan. Makanya beliau kita jadikan panutan. Karena jelasnya surga beliau. Nabi Muhammad itu kehidupannya dijaga bahkan sebelum jadi nabi dan rasul. Kehidupan beliau Allah jaga, sempurna sejarahnya, historinya. Hingga orang tidak bisa mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin tadi di ayat yang dibaca Ustaz Farhan tadi ada tuh di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela para kafir Quraisy. Antum tadi baca dari wa ma sahibukum majnun? Wa at-takwir, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sahibukum majnun?" Dan tidaklah teman kalian ini gila. Allah kan bisa mengatakan Muhammad itu bukan orang gila. Bisa Allah ngomong gitu. Untuk membela Nabi Muhammad bisa. Muhammad itu bukan orang gila, bisa. Tapi Allah ingin menistakan orang kafir Quraisy, ingin mempermalukan mereka. Teman kalian ini bukan orang gila, teman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW kehidupannya mereka ketahui kan. Bukankah sebagian mereka teman kecil Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW kurang lebih berumur 20 tahunan atau sebelum 20 tahun, mereka kan minta Nabi Muhammad SAW menggembalakan kambing mereka. Loh, Anda minta gembalakan harta paling berharga Anda miliki pada seorang, tidaklah Anda minta seorang untuk yani menggembalakan harta Anda, kambing kala itu, harta paling berharga, kecuali Anda percaya orang ini amanah kan? Bahkan Anda atau kalian semualah yang menyematkan kata al-amin yang bermakna jujur, terpercaya, itu untuk dia kan kalian yang sebut. Bagaimana bentuk menjelekkannya? Sekarang dia jadi nabi dan rasul, dia menyampaikan risalahku, kenapa ente dustakan? Ini kan teman ente. Kan kamu percaya kemarin. kan kamu yang amanahkan hartamu kepada dia. Gak mungkin kita mengamanahkan harta kita kepada orang yang tidak terpercaya. Kan kamu. Bagaimana Allah? Menistakan mereka. Di akhir-akhirnya apa? Fa'ayna tadhabun ya. Fa'ayna tadhabun. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, fa'ayna tadhabuna bi'uqulikum. Maka kemana kalian mau pergi? Maksudnya, kalian mau pergi kemana dengan akal kalian? Artinya, kasarnya nih, kalian sehat enggak? Kalian punya otak enggak? Ini kalian orang yang kalian kenal sejak kecil. Kalian tahu dia jujur. Kalian sematkan kata al-amin untuk dia bahkan sebelum jadi nabi jadi rasul. Dia menyampaikan risalah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tahu itu firman Allah, kalian tahu itu firman Allah bukan perkataan dia. Terus kalian menolaknya. Ente punya otak enggak? Kasarnya gitu. Fa ina tadhabun terjemahannya versi saya. Fa ina tadhabun, kemana kalian mau pergi? Kata Syekh Sa'di, biuqulikum. Kemana kalian membawa akal kalian? Terjemahan kasarnya, ente punya otak enggak? Kebenaran demi kebenaran untuk orang ini kalian tahu. Kok ketika dia menyampaikan risalah, anda tolak? Wallahu a'lam bissawab. Ini bagaimana Allah, indahnya Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala berkata-kata atau berfirman dengan firman yang indah, tapi tujuannya kala itu adalah supaya mereka yakni ternistakan ya. Iya ya. Ini teman kecil saya ini. Waktu kejadian dada dia dibelah juga saya waktu itu hadir. Misalnya ya, teman Nabi Muhammad yang kecil. Saya tahu dia buta huruf. Keluarga saya juga minta amanahkan dia untuk gembalakan kambing. Kami juga tahu bahwasanya ketika dia menantang, kalau misalnya saya katakan di balik gunung ini ada tentara yang menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku? Semua kalian menjawab, ya kami tidak pernah mendapatkan kamu pernah berdosa sekalipun. Mereka yang ngomong, kami tidak pernah mendapatkan kamu berdosa sekalipun. Enggak pernah. Pian, bagaimana Allah menjaga histori sejarah Nabi Muhammad sejak sebelum menjadi nabi, bersih. Itulah panutan kita sallallahu alaihi wasallam. Ulun sering mengulangi faedah ini. Dulu di akhir-akhir tahun 90-an ada buku 100 orang paling berpengaruh, masa 100 orang paling berpengaruh di dunia atau judul yang semisalnya. Di toko buku ternama, saya tidak enak menyebutkan Gramedia. Itu ada. Jadi Anda tahu nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Pengarangnya itu orang kafir. Tapi dia letakkan Nabi Muhammad nomor 1. Ini orang paling berpengaruh di dunia, nomor 1. 1400 tahun yang lalu beliau sudah meninggal. Misalnya, sampai sekarang kita pelajari risalahnya. Apa kalau bukan pengaruh beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka kewajiban kita ini menjaga kemurnian syariat ini insyaallah. Jangan sekali hukumullah, itu faedah sedikit untuk hadis ini. Bahwasanya sababul burutnya, sebab adanya itu karena kejadian yang spesifik khusus, tapi manfaatnya untuk semua kita wallahu a'lam bissawab. Kemudian, ulangi sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Nabi Muhammad sekarang bersumpah. Dalam bahasa Arab, sumpah tidak digunakan kecuali untuk menguatkan kata atau kalimat yang akan keluar berikutnya. Itulah ini gunanya sumpah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita juga begitu. Untuk menguatkan yang kita ingin sampaikan, biasanya kita bersumpah. Entah perkataannya duluan, kemudian kita bersumpah demi Allah, atau demi Allah dulu baru kita kemudian mengatakan sesuatu. Wallah, untuk menguatkan kata. Walaupun terkadang kita sayangkan, terkadang sumpah digunakan, tapi untuk dusta. Nah, itu kewajiban dia. Untuk kemudian bayar kafaro ya. Dan kita tidak tahu ketika seorang bersumpah, jujur atau tidak, di zaman ini. Tapi hukum asalnya, sumpah disampaikan untuk menguatkan kata yang disampaikan atau akan disampaikan. Nabi Muhammad bersumpah sekarang. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud, berupa emas. Jamaah, ulun ingin pian mungkin menggunakan kalkulator di handphone pian masing-masing. Tolong dikalikan berapa besarnya emasnya. Jadi gunung Uhud itu kurang lebih 300 meter. Yang pintar matematika tolong segera. Kurang lebih 300 meter tingginya. Itu yang terlihat. Semua gunung itu rata-rata terlihat cuma 30%. 70%-nya menghujam ke bumi. Oke, dan total luas pegunungan Uhud 8 km. Berapakah berat gunung Uhud? Itulah pertanyaan matematikanya ya. Ada yang bisa bantu berapa? Oke, kita azan sambil pian jawab azan. Sambil tolong hitungkan. Kita ingin bikin perbandingan yang dahsyat nih Nabi Muhammad. Ini antara bentuk bersangatannya Nabi Muhammad. Bahasa anak sekarang lebay. Ini antara bentuk bersangatannya beliau. Supaya kita mikir. Nabi Muhammad, hiperbolanya Nabi Muhammad supaya kita berpikir. Oke, silakan tolong dihitungnya. 300 meter kurang lebih menghujam berarti 70%-nya, total 8 kilo. Tolong di artinya isinya, volumenya berapa? Silakan. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ulang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dalil poin ke-34 ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashhabi, fa wallazi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kamu mencaci maki sahabatku demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka, yaitu para sahabat, meskipun mereka infak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan. Kita akan bahas nanti yang mereka infakkan ini sepenuh dua telapak tangan emas atau makanan, kita akan bahas, dan tidak juga separuhnya. Kita bahas tadi dulu, berapa ton jadinya tadi beratnya? 9,4 miliar ton. Kaedahnya apa? Menghitung volume kaedahnya apa? Menghitung isi? Oh, ada rumusnya kan? Oh, saya baca ya. Kalau asumsinya Gunung Uhud berbentuk kerucut, maka volumenya adalah 22/7 kali 4000 kali 4000 kali 350/3. Apa? Enggak paham saya. Akhirnya jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 12 titik itu miliar ya? Oh iya, 5,8 miliar liter. Densitas tanah rata-rata 1,6 kilo per liter. Densitas itu apa? Biasanya kalau kita mau apa kerja ditanya densitasnya mana? Itu identitas ya. Densitas itu apa? Hah? Densitas tanah rata-rata 1,6 kilo per liter. Berarti berat Gunung Uhud kira-kira 5,8 mil. Antum pakai otomatis ini ya, jangan nyalain. 5,8 sekian miliar liter kali 1,6. Berarti hasilnya 9,4 miliar ton. Mo. Siapa yang punya duit segitu ya? Luar biasa. Nabi Muhammad, jadi kok lebaynya anak sekarang enggak ada bapaknya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin menyebutkan sesuatu tinggi sekali. Di antara keutamaan Gunung Uhud sebenarnya dia sering disebutkan di sabda-sabda Nabi Muhammad. Di antara banyak gunung yang paling sering disebut apa? Uhud. Dan dia gunung yang kemudian mencintai ini kita, kata Nabi Muhammad. Kita mencintai Uhud dan Uhud mencintai kita. Ketika Nabi Muhammad naik ke Uhud, kemudian yakni bersama tiga sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan Uthman, ini Uhud bergetar. Bayangkan, yakni makhluk Allah yang luar biasa solid itu kenaikan atau dinaiki oleh makhluk paling mulia dan orang-orang paling mulia setelahnya. Goyang dia. Bahasa kita tuh gemeter. Ketemu orang hebat, gitu loh. Kata Nabi Muhammad, "Utsbut Uhud." Yani tenanglah wahai Uhud. Di atas semua hanya seorang nabi dan kemudian yani dua orang yang mati syahid. Masih hidup mereka. Di antara Nabi Muhammad itu bukti beliau itu nabi, beliau sebutkan di atas semua hanya seorang nabi dan kemudian dua orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Mereka mati dibunuh. Kan masih hidup nih, masih hidup semuanya. Dan Nabi Muhammad sebutkan mereka adalah orang yang mati syahid, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan demi kemuliaan. Oke. Okay. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dilihat dari sisi bahasa Arabnya, perbandingan Nabi Muhammad itu emas. Emas itu standar semua kita tahu ya, mau dimanapun dia tentunya menggunakan hitungan timbangan. Kemudian Nabi Muhammad saya sebutkan sebuah perbandingannya adalah dengan timbangan, tapi biasanya ini timbangan untuk makanan. Mud. Ini biasanya standar untuk mengukur satu ukuran, entah apa itu beras atau apa gitu ya, biasanya zakat fitrah itu kan dengan mud. Artinya Nabi Muhammad SAW menginginkan maknanya, kalian tidak bisa mengalahkan infak mereka, itu makanan. Mereka bukan menginfakkan emas segini, karena apa? Emas kalau dijual enggak begini. Pian tulak aja ke pasar, nukar emas bang berapa? 3 saset, kan gak ada juga pakai sasetan ya. Nukar emas bang, berapa? 3 kayak ini, enggak, mesti gram-graman kan, mesti pakai timbangan kan, itu emas. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan perbandingannya dengan mud, berarti apa? Makanan perbandingannya. Kalian berinfak 9,4 miliar ton emas, bosnya Manchester United juga gak punya duit segitu. Siapa yang punya uang segitu? Emas. Nabi Muhammad SAW, kalian berinfak sebesar Gunung Uhud emas, infak nih. Perkara yang sunnah, yang pahalanya besar. Artinya yang wajib sudah kalian tunaikan. Tapi kemudian kalian infak dengan harta yang sangat besar. Kalian, semua kita nih maksudnya nih. Agar semua kita berpikir bagaimana kemuliaan para sahabat. Kalian berinfak dalam bentuk emas 9,4 miliar ton. Tidak bisa mengalahkan keutamanya infak mereka, salah seorang di antara mereka para sahabat. yang Nabi Muhammad tinggalkan kurang lebih 114 ribuan sahabat ketika beliau meninggal, infak mereka dalam bentuk makanan segini atau cuma separohnya makanan. Bisa ya waktu itu mungkin gandum, mungkin zabib, kismis, atau mungkin kurma. Infak mereka satu mud ataupun separohnya enggak bisa kalian kalahkan. Itu makan bukan emas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilihat dari yakni urutan sabda Nabi Muhammad SAW, maka al-ablaq kata beliau yang paling baligh, yang paling pas untuk terjemahannya di sini adalah makanan bukan emas. Karena Nabi Muhammad sebutkan takarannya dengan mud, dan itu untuk makanan kata beliau. Kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa mengalahkan infak mereka makanan, walaupun cuma satu mud seukuran genggaman orang dewasa standar. Nabi Muhammad bukan orang yang terlalu besar, juga bukan orang yang kecil, enggak, Nabi Muhammad standar ukurannya, ataupun cuma separuhnya. Ini kemuliaan yang mereka miliki radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah kenapa kita harus memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka, dan na'udzubillah jangan pernah kemudian kita mencaci maki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke perkataan al-ustaz. Kata beliau hafizullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini adalah pembicaraan dari beliau untuk Khalid bin Walid dan teman-temannya dari kalangan yang masuk Islam pada Fathu Makkah dan Perjanjian Hudaybiyah. Jadi dia rada telat masuk Islamnya. Ini larangan Nabi Muhammad untuk beliau dan teman-teman yang lain dari mencaci maki para sahabat yang lebih dulu masuk Islam, Abdullah bin Auf dan yang lain. Ingat, itu sebab khusus untuk kejadian ini. Tapi manfaatnya umum, berlaku untuk kita semuanya. Jangan caci maki sahabatku. Itulah faedah yang bisa kita ambil. Apabila satu mud para sahabatnya, bahkan setengahnya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada emas sebesar gunung Uhud, dari orang seperti Khalid bin Walid, ingat ya, perbandingan di sini adalah sahabat juga sebenarnya. Dari sosok Khalid bin Walid. Dari orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan para sahabatnya, maka bagaimana mungkin Allah taala menghalangi kebenaran dalam fatwa mereka, sedang orang setelah mereka lah yang memperoleh kebenaran. Ini salah satu perkara yang sangat mustahil. Artinya, kalau misal ada generasi berikutnya, bisa lebih baik, itu mustahil. Cara memahami begitu. Artinya, orang yang hidup setelahnya, kemudian lebih faham agama, lebih tahu syariat, itu mustahil. Jika orang dengan kemuliaan yang seperti ini, yakni bisa dikalahkan, enggak bisa dikalahkan. Maka tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala jauhkan kebenaran dari fatwa-fatwa mereka, dari pendapat-pendapat mereka dalam urusan agama. Jadi enggak mungkin generasi berikutnya bisa mengalahkan mereka. Hingga kemudian seorang na'udzubillah berani berkreasi pada syariat. Itu kan seakan-akan Anda mengatakan Anda tahu kebaikan, sahabat enggak tahu. Itu mustahil. Anda tahu satu kebaikan, sahabat enggak tahu. Itu mustahil. Kenapa? Kemuliaannya saja begini. Generasi yang paling mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Lanjut. Kemudian kata beliau, hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang paling besar. Bahkan disebutkan tadi di antara dalil inti kenapa kita memuliakan, mencintai, menghormati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita tidak boleh mencaci maki, menjelek-jelekkan dan menghina sahabat, apalagi mengkafirkan. Ah, gitu loh cara memahaminya. Bahwa kita tidak boleh mencaci maki, menjelek-jelekkan dan menghina para sahabat, apalagi mengkafirkan. Nauzubillah. Keutamaan mereka dibandingkan kita sangat jauh. Jadi kita harus tahu diri, harus ngacak. Untuk orang-orang Rafidah Syiah, harus sering-sering ngacak. Cermin yang Anda miliki di rumah sering-sering pakai untuk ngacak. Siapa Anda, siapa mereka? Siapa Anda, siapa mereka? Siapa Anda yang berlumur dosa kemudian dengan mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan generasi terbaik? Harus sering-sering ngacak. Oh, di acara-acara mereka seperti kayak kemarin Asyura, itu kalau mereka pakai bandana yang diikat itu, Tulisannya macam-macam. Di antaranya apa? Aisyah finnar. Tulisannya Aisyah finnar. Ya Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang mulia. Ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Muhammad itu ibu-ibu untuk semua kaum muslimin. Ibu Anda diejek, kemudian Anda diam, Anda sakit. Kita terkadang kalau diejek diri kita biasa, tapi kalau ada orang ngejek orang tua kita, naik kita. Bahasa kasarnya mungkin tumbuh tanduk kita. Oh, kurang ajar nih. Gitu. Kenapa? Karena orang tua yang disinggung. Karena basicnya semua kita insya Allah memuliakan orang tuanya. Terlepas dari baik dan buruknya mereka atau mereka juga berdosa. Tapi untuk orang tua kita sangat memuliakan. Diejek orang tua kita, udah timpas nyawa. Kan gitu kasarnya. Iya. Kalau sudah berkaitan dengan orang tua, oh kita sudah yakni berani angkat senjata seperti tadi. Kasarnya begitu. Wanita mulia Aisyah radhiyallahu anha. Mereka kafirkan. Mereka pastikan neraka untuk Aisyah. Na'udzubillah. Siapa? Syiah. Orang yang gak punya cermin mungkin di rumahnya. Gak pernah ngaca mungkin mereka. Satu-satunya istri yang wahyu tetap turun, padahal dia bersama Nabi Muhammad di dalam selimut, Aisyah doang. Radhiyallahu anha. Ketika Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasul, siapa perempuan yang kamu cintai? Beliau langsung menjawab, kontan. Spontan. Hui, langsung spontan. Aisyah. Yang faham itu anak 80-an, itu acara lama, acaranya komeng. Langsung spontan. Aisyah. Maksud kamu ya Rasul, yang laki-laki, bapaknya yang paling saya cintai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, kata Syekh Shalih Fauzan, kecuali Khadijah. Itu gak bisa dikalahkan. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita. Seperti utamanya makanan farid. Makanan favorit Nabi Muhammad. Relatif dong. Beliau paling suka itu. Maksudnya itu paling lezat. Kok untuk orang sedunia kan sekarang yang paling lezat kan rendang ya. Rendang ya. Disebutkan makanan paling lezat sedunia. Padahal untuk kita mie ayam ya Pan. Mie ayam. Murah, meriah, kenyang, kolesterol. Plus asam urat ya. Karena makan mie ayamnya pakai sate apa? Sate burung puyuh. Mantap, protein tertinggi ya. 3600 per biji. Ya Allah, maka makan mie ayam. Kenapa ngomongin makanan ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Ini sinyal, Pak. Habis ini makan mie ayam. Karena sudah diet semingguannya lo, hajar malam Jumat, besok sakit pulang, betis. Jamaah, tidak ya. Keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, seperti utamanya Farid, makanan favorit beliau. Yaitu adalah bubur roti campur daging, itulah Farid. Farid hukum, arti terjemahan gampangnya Farid, fa, ra, ya, dal, itu bubur sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan Nabi Muhammad, makanan favorit lokal itulah bubur roti. Jadi roti campur air. Ya bubur, tapi dia bahannya dari roti. Roti sudah jadi, kemudian jadi bubur. Bukan nasi jadi bubur. Itu adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia. Roti bubur, tapi campur potongan daging. Wah, lazis ya. Kemudian minumnya es teh. Beliau minumnya nabid ya. Oke. Okay. Seperti utamanya Farid dibandingkan semua makanan. Karena beliau paling suka itu. Paling laziz. Enggak bisa dikalahkan. Orang Syiah ngomong, bahkan mereka pasang di bandana mereka semuanya. Ketika hari apa itu? Hari Asyura, mereka di Karbala. Kemudian mereka melukai dirinya. Bodoh ya. Ini agama kasih sayang. Kita ngelukain kucing, zalim sama kucing. Bisa masuk neraka kita. Anaknya dilukain, orang-orang Syiah itu. Dilukain. Kalau sebagian ikhwan kan melukain hati akhwat. Subhanallah. Atau sebaliknya. Sorry. Sudah mulai ya. Sudah mulai rada malam ya. Mulai ngelantur ya. Lu ngomong apa tadi? Orang Syiah. Iya, orang Syiah. Ya begitulah. Mereka sebutkan di sini. Lihat video-videonya masih banyak kok. Bisa Anda zoom kok fotonya. Aisyah finna. Aisyah itu di neraka, subhanallah. Mencaci maki aja enggak boleh. Menjelek-jelekan enggak boleh. Menghina enggak boleh. Anda kafirkan. Kalau kita pakai firman Allah fa'ina tathabun, ente punya otak enggak? Iya. Yang anda hina, yang anda kafirkan, jauh lebih mulia dibandingkan anda. Mereka sudah Allah janjikan surga, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada kutip kecil, saya pengen sekali bahas itu ya. Khusus tentang Aisyah. Enggak banyak, paling berapa belasan halaman saja. Mudah-mudahan. Ya, di salah satu pekan ulun nanti ulun ingin bahas itu di semua pertemuan. Supaya kita lebih memuliakan. Biar tahu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Dan itulah memang tujuan mereka. Salah satu di antara tujuan mereka itu adalah menghina top 6, 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Semua riwayat atau rata-rata riwayat tentang kewanitaan, tentang rumah tangga, beliau yang meriwayatkan. Hikmah kenapa Nabi Muhammad menikahi beliau sangat muda, karena beliau ingin menyiapkan seorang wanita ahli fikih. Dan beliau betul-betul menjadi ahli fikih. Setiap ada pertanyaan berkaitan dengan kewanitaan, Nabi Muhammad persilahkan, silahkan tanya Aisyah. Itulah mungkin kemudian mungkin adab ya, yang juga harus semua kita miliki misalnya. Siapapun di antara pihak ingin bertanya sesuatu, untuk akhwat, ya mungkin tanya kepada ustazah dulu. Cicet anda dengan seorang ustazah, jauh lebih aman. Kecuali kemudian mereka tidak bisa jawab, mereka alihkan ke orang ustaz, ya kita akan jawab apa adanya. Dan ikhwan, jangan nanya ustazah. Nanya ustaz saja. Kecuali kemudian perkaranya urusan kewanitaan, mungkin nanti ustaznya nanya istrinya. Apalagi masalah haid, masalah nifas, perempuan lebih ngerti dengan kemudian yakni masalah kewanitaan mereka. Bahkan banyak fatwa berkaitan dengan haid dan nifas mesti dikembalikan ke wanitanya. Perempuan lebih faham dengan sifat darah itu. Ini haid atau bukan? Ini istihadah atau bukan? Warnanya, kehangatannya, kentalannya, baunya, perempuan faham sekali. Yang kita tidak fahami. Ya jemaah. Dan kemudian yakni ini adab saja. Ketika terjadi keulun, ya ulun terkadang bahkan kadang-kadang enggak memperhatikan yang bertanya sebenarnya. Ada tanya, jawab, tanya, jawab. Kadang-kadang malah ulun mengira laki-laki, totonya akhwat. Mengira akhwat, totonya, yani ikhwan. Karena kadang-kadang saya enggak lihat nama, pertanyaan masuk, jawab aja. Bukan masuk, kemudian saya cek, enggak ada waktu. Bahkan terkadang bisa sampai 3 hari. Maksimal 3 hari biasanya, selambat-lambatnya saya jawab. Iya, tapi jawab, selesai. Untuk sebagian antum yang punya akun dakwah, antum akan mengalami hal ini. Karena antum akun dakwah. Postingan antum semuanya bagus misalnya. Entah video, entah pic, entah caption, semua bagus. Sebagian orang mengira antum ustaz. Akhirnya DM masuk. Walaupun mungkin mereka juga sebagian tahu antum bukan ustaz, tapi mereka tahu dari postingan antum bagus, akhirnya mereka bertanya. Ini ujian. Maka arahkan seperti yang ulun sampaikan tadi saja. Ini urusan kewanitaan, afan ukhti, silahkan tanya ustazah yang antum kenal. Ikhwan, alihkan ke seorang ustaz. Akan jauh lebih aman. Karena hati ini sangat lemah jemaah. Berbahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab. Seorang akhwat saja misalnya ketika kita jawab, kemudian dia ingin terima kasih, tapi dia kepencet salah favoritnya untuk terima kasih, kepencet salah. Kepencet love-love. Saya kan langsung bergetar ya. Wah, di love-love nih. Apa ada apa nih, Pak? Maaf, Ustaz, salah picik. Ya, nah, salah picik. Hah? Padahal bujur lah. Hush, istri saya nonton. Iya. Mungkin salah picik tata aja. Oh, iya. Lemah sekali hati ini. Jadi, berbahaya. Apalagi misalnya, afan ukhti. Antum salah picik kah? Kada, ulun dasar cinta pian ya. Nah, itu bahaya itu. Itu untuk akun dakwah. Hati-hati. Hati-hati. Jaga sekali. Karena yang namanya fitnah syahwat, antum fitnah syubhat insyaallah jauh. Saya bukan mengsucikan siapapun di antara kita. Fitnah syubhat berkaitan dengan pemikiran, insyaallah kita jauh. Mudah-mudahan manhaj kita lurus. Tapi fitnah syahwat kita kena. Jin tahu banget itu, syaitan tahu banget itu. Ini orang sholatnya udah gak bisa diganggu nih. Ini orang ibadahnya gak bisa diganggu nih. Nah, syahwatnya kita mainkan nih. Tahu dia. Sejak diciptakannya Nabi Adam, iblis tahu bagaimana cara menjerumuskan kita. Karena kita tidak bisa menahan, satu, amarah. Tidak bisa menahan, hawa nafsu, syahwat. Segala sesuatu berkaitan dengan makanan, minuman, dan juga kemaluan. Sebagian akhwat juga misalnya, Anda pernah bertanya ke akun-akun dakwah, dan dijawab, cukup, jazakumullah khairan, selesai. Enggak usah kemudian ada emoji kah, atau ada smiley, tapi matanya lope-lope, enggak usah. Makasih ya akhi, kemudian emoji lope-lope. Itu langsung dia bergetar. Aduh, nyaman juga sekalinya aja. Nah. Langsung, wah ini harus posting lebih giat lagi. Posting lagi, tapi niatnya sudah berubah. Kenapa? Karena dia pakai sabuk. Berubah. Jangan ya, merusak niat jadinya. Jadi untuk para akhwat, yakni curhatlah kepada ustazah yang Anda kenal. Ketika tidak mungkin dialihkan kepada seorang ustaz, no problem, tapi ingat, tahuilah, ketahuilah batasannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Mun betakun kepiani tataya, alhamdulillah walaupun terlambat di Saudi ya, ustaz yang lain kadaya. Itu bukti saya enggak punya kerjaan. Kecuali jawab pertanyaan antum, yang lain sibuk. Jamaah, lanjut ya. Pikir lagi. Ulun akan sudahi dengan perkataan beliau ini. Padahal ulun menyiapkan juga dalil 35 nih, tapi enggak apa kita pending ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang paling besar, bahwa kita tidak boleh mencaci maki, menjelek-jelekkan dan menghina sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Keutamaan mereka dibandingkan kita sangat jauh. Kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, artinya kita berinfak atau sedekah dengan ratusan ton emas. Kita sebutkan tadi 9,4 miliar ton emas, maka itu belum dapat mencapai derajat dan keutamaan infak para sahabat sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Oh, rupanya Ustaz Yazid juga ikut pendapat langsung itu ya. Berupa makanan dan belum juga mencapai separuhnya. Beliau langsung terjemahkan yang makanan memang, karena ukuran mut itu untuk makanan. Takaran dengan tangan itu ukur makanan. Artinya para sahabat berinfak satu tapak tangan berupa makanan, sedang kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, belum mencapai derajat para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Artinya kita harus memuliakan, kita harus mencintai dan menghormati para sahabat dan mereka, metode beragama mereka, kemudian lah yang kita ikuti. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 10 ya. 10/10/2019. Paham tuh yang suka Shopee, paham. Cukup sih, cukup. Iya, banyak nih, kita jawab singkat-singkat saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Tolong jelaskan sedikit tentang pengertian manhaj dan salaf. Waduh, udah lewat jauh kita ya. Manhaj, metode beragama. Salaf, salafus salih. Maksud dari salafus salih, jika dikerucutkan, tiga generasi terbaik. Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah manhaj salaf. Jadi ketika Anda ingin beragama, beragamalah sesuai dengan metode agama mereka. Orang terbaik Nabi Muhammad dan generasi terbaik para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti metode beragama para sahabat? Ini sedang kita bahas. Sudah 35 dalil kenapa kita harus ikut. Salah satunya tadi, generasi terbaik, umat terbaik, umat yang dijamin surga. Itulah kenapa kemudian kita harus mengikuti orang yang jelas surganya, bukan yang tidak jelas surganya. Pemahaman yang simpel. Mudah-mudahan Anda memiliki bukunya ya, karena yang sedang kita bahas ini adalah pertanyaan Anda. Sampai dalil 40 berapa ya? Bab 4 ini sampai dalil 60. Sampai 64 kalau gak salah. Ya, ada 64 dalil untuk bab ini. Luar biasa. Bukan 46 ya, 64. Ya, kalah terus. Ganti tim mekanik lah pulang. Tuha dah. Ustadz, bolehkah seorang suami menelpon teman kerja, akhwat, sudah menikah, oke, untuk keperluan mencari info? Siap. Karena yang suami saya tahu, dia si akhwat ini dekat dengan atasannya. Siap. Sejampan. Karena beberapa hari lalu suami saya cerita kalau beliau merasa si atasannya ini bersikap dingin dan cuek sama suami saya. Dan suami saya merasa tidak nyaman ketika bekerja karena sikap atasannya. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menghindari apa istilahnya, perkara yang tidak baik ya, karena Anda telepon-teleponan atau mungkin chit-chat dengan non mahram Anda, apalagi sudah bersuami, kenapa tidak langsung tanyakan saja? Ya, langsung saja. Pak, kenapa sikap pian dingin dengan saya? Kata beliau, nyok ada melihatkan AC itu aja. Sorry. Ini LED 16 ya, minus 16. Ih, malah dingin kantor fan ini jadi. Tanyakan langsung saja. Jadi tidak perlu kemudian yakni Anda cari info dari si perempuan tersebut yang Anda tahu mungkin dia dekat dengan atasan, enggak. Langsung tanya saja. Itulah bentuk tabayyun. Mungkin Anda punya salah, maka Anda perbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan ini muncul pastilah ya, ada kecemburuan dari istri ini pasti. Karena dia telepon-teleponan dengan seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Tanyakan langsung saja ya, untuk menghindari yakni cekcok di urusan rumah tangga. Ustadz, ana mau bertanya bagaimana cara agar istri mau menggunakan cadar atau niqab? Karena setiap ana suruh menggunakan cadar, dia selalu memikirkan perkataan orang. Contohnya takut dikatakan oleh ibunya terlalu berlebihan atau fanatik, padahal saya suaminya yang nyuruh dia pakai cadar. Mohon nasihatnya Ustadz. Dia minta waktu 1 tahun untuk prosesnya, tapi sampai sekarang sudah lebih. Barakallahu fikum. Jamaah, ulun di antara ikut pendapat, dia tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur. Semua wanita itu adalah aurat. Maksudnya seluruh tubuh wanita itu aurat, dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Artinya harus tertutup, tidak boleh terlihat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini pendapat jumhur. Maka ada, jika ada sebagian kaum wanita kemudian mereka mengambil pendapat yang lebih utama, dipersilakan. Tapi ingat, Anda tidak boleh memaksakan. Biarkan dia mempelajari. Tugas Anda kemudian memberikan masukan, memberikan support agar dia mempelajari, faham, kuat, mantap, dan sisanya Anda support dia sampai hari-hari berikutnya sampai selesai. Anda harus support dia karena dia akan mendapatkan banyak ini cobaan ketika menggunakan cadar. Tapi ingat, enggak bisa Anda memaksanya. Karena ini perkara yang diperselisihkan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ulun bisa faham, mungkin suami menyuruh istrinya mungkin sangat cantik. Ya. Dia tidak ingin berbagi kecantikan istrinya dengan banyak orang. Harus kita fahami. Maka untuk akhwatnya mungkin Anda juga hadir nih, itulah mungkin yakni bentuk sayangnya suami Anda kepada Anda. Dia ingin cantiknya Anda hanya untuk dia. Ini suami luar biasa. Tapi ingat, yang suami tidak boleh memaksa, biarkan dia memahaminya. Enggak perlu janji-janji juga. 1 tahun enggak. Bisa dalam hitungan bulan, hitungan hari, seorang bisa mantap. Berdoa saja kepada Allah agar Allah mudahkan dia untuk melakukan yang Anda inginkan. Dan ingat, ini bukan kewajiban. Bukan karena kewajiban itu perintah Anda, dia wajib ikut. Enggak, ini perkara khilaf kok. Dia berhak kemudian memilih pendapat yang dia ambil. Jangan sampai karena ini perintah suamilah kemudian menjadi wajib. Tidak. Itu pilihan individu. Anda hanya mensupportnya. Ulun pribadi ya enggak pernah nyuruh. Dia belajar sendiri, dia mantap sendiri. Maka ya kalau ulun katakan waktu itu, kalau kamu mantap saya akan support. Kalau bakal nyani buka tutup kayak jembatan ya. Kayak jembatan yang diperbaiki buka tutup. Kalau buka tutup ya enggak usah aja. Kadakah ulun mantap? Siap, saya akan support. Karena suami adalah yang pertama yang akan dia cari supportnya. Ketika dia mungkin nanti digunjing orang, mungkin di keluarga sendiri, mungkin dia dikucilkan, dinyinyirin misalnya, maka suaminya yang mendukung. maka lebih kuatlah kemudian prinsip perempuan tersebut karena semuanya mendukung. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bersabar ya, bersabar. Enggak harus bercerai. Tapi pahami hai akhwan, mungkin ini bentuk sayangnya suami Anda kepada Anda karena Anda luar biasa cantik badai tepat halilintar banjir bandang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tulisannya kayaknya sama nih. Iya sama ya. Nanti saya skip dulu ya. Ini juga sama ini. Kok sama semua? Ini satu orang nanya empat. Masya Allah. Enggak ada yang lain. Enggak apa ya. Ini sudah di screening tadi ya ini. Oke. Bismillah. Ustaz, apakah ada hak ana untuk meminta dinikahi ikhwan salaf yang sudah melihat tubuh ana walaupun atas dasar mau sama mau? Waduh. Oh. Enggak, maksudnya melihat tubuh ini apa nih? Standar dong laki-laki ya. Standar. Anda sama enggak pikirannya sama saya nih? Melihat tubuh ini. Mungkin pernah lihat gitu ya, pernah nazar mungkin ya. Ustaz, apakah ada hak ana untuk meminta dinikahi ikhwan salaf yang sudah melihat tubuh ana? Tubuh soalnya. Syukur enggak dia kasih tanda petik ya. Coba tanda petik berarti Anda pernah yakni mengirim foto Anda tanpa busana mungkin ya. Wah, parah juga ini. Nauzubillah. Walaupun atas dasar mau sama mau, ya bukan berarti menghalalkan segalanya ya. Oke, misalnya berbaik sangka, dia pernah lihat, mungkin pernah nazar. Maka ketika seorang sudah dinazar, masing-masing yakni mempunyai kesempatan untuk memilih istikharah dulu masing-masing. Bisa jadi si perempuan ini ingin lanjut. Si ikhwan, ya kita harapkan juga lanjut. Ketika Anda ingin minta segerakan, ya ngomong aja. Akhi, ana ingin lanjut ke level berikutnya. Antum gimana? Ana juga iya. Yuk, disegerakan saja. Mungkin seperti itu. Boleh. Boleh kemudian untuk minta segera dinikahi. Ya Allah, alam bisa. Allah, alam bisa. Horor juga pertanyaannya nih. Bismillah, bagaimana sikap kita saat diucapkan selamat ulang tahun milad? Iya, itu melet ya. Barakallahu fi umrik dan sebagainya. Pada saat tanggal lahir kita, lalu foto kita dipajang di sosial media meski sudah bercadar, bagaimana cara kita menegurnya Ustaz? Jamaah, kalau Anda diamkan akan seperti ini terus setiap tahunnya. Maka dari sekarang Anda tentukan sikap. Saya tidak mau diucapkan selamat ulang tahun. Kalau Anda ingin mendoakan saya semoga panjang umur dalam kata-kata kepada Allah, alhamdulillah, tapi enggak mesti tiap tahun. Mendoakan teman panjang umur boleh, kata Syekh bin Baz. Tapi ingat, harus ada embel-embel dalam ketaatan kepada Allah. Ngapain panjang umur tapi pelaku maksiat? Semoga Allah memberikan kamu umur yang panjang, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Antum juga boleh, dan itu enggak mesti nunggu satu tahun. Ya, mungkin bulan depan kita mati, mungkin dua bulan lagi kita mati, enggak mesti nunggu setahun kemudian untuk mengucapkan idan nunggu jam 12. Malah wasyo nukar martabak lo, nukar terang bulan lo, bapak banyak-banyak madangi jam 12 karena ngantuk ya. Kenapa gerang hendak mengucapkan selamat kesen kawan? Moy. Habis itu countdown ya, hampir makan martabak 5, 4, 3 kameranya muter ya, pas 3, 2, 1 nya gerak lambat jatuh. Wah, selamat ulang tahun ya. Apa? Lebay ya. Wallah yang bisa, kebanyakan nonton film. Wallah yang bisa. Anda harus tentukan sikap. Saya tidak saya, atau saya bukan orang yang merayakan ulang tahun. Tapi jika kita sama-sama ingin mendoakan panjang umur, kapanpun boleh. Tapi ingat, embel-embel dalam ketaatan kepada Allah, bisa kapanpun, enggak nunggu satu tahun. Dan hukumnya tidak berubah, ia bagian dari tasyabbuh. Merayakan ulang tahun adalah tasyabbuh dengan Yahudi atau Nasrani. Dan itu bagian dari adat mereka. Jika kita bahas ini bukan bagian dari agama, itu adat mereka. Anda enggak usah ikut-ikut. Dan tidak berubah hukumnya ketika Anda rubah jadi bahasa Arab, milad. Tidak berubah hukumnya ketika, ya ini kemudian, nah ini bagus nih, kalau bagian terakhir ini bagus nih. Tapi kalau momennya setahun sekali juga gak tepat. Barakallahu fi umrik. Itu diantara doa panjang umur. Semoga Allah berkahi umurmu. Artinya panjang umur dalam kebaikan. Boleh. Tapi enggak mesti setiap tahun. Kalau Anda lakukan itu di momen setiap tahun, maka dia ucapan ulang tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tentukan sikap. Kalau tidak, akan seperti itu terus setiap tahunnya. Dan Anda tidak mendidik janinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah banyak ya. Bismillah. Ada akhwat yang terlahir tanpa orang tua kandung. Masya Allah. Dia dibesarkan oleh orang tua angkat, yang mana orang tua angkat tersebut menemukannya di dalam bak sampah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, Anda harus bersyukur. Anda punya orang tua yang sangat menyayangi Anda dari lahir. Ya. Ini dibuang, subhanallah. Biasanya jamaah. Saya tidak ingin menuduh jadinya. Tapi yang namanya dibuang. Hasil hubungan gelap. Rasa sakit pun biasanya itu dihilangkan dari si perempuan. Dia melahirkannya gak sakit. Karena dia benci. Karena ini anak tidak halal. Anaknya salah apa? Yang salah ente. Melakukan hubungan gelap. Beli lampu dong. Maksudnya syariat. Nikah. Hubungan gelap. Disemak-semak lagi. Subhanallah. Rasa sakitnya dihilangkan. Dia melahirkan dan dibuang sama dia. Di perempuan-perempuan yang lain. Kenapa mereka? Orang tua kita misalnya, ibu kita misalnya. Yang begitu sayang dengan kita. Kenapa begitu sayang? Melahirin kitanya, nangis-nangis mereka. Sakit. Makanya begitu lahir, mereka sangat sayang. Kenapa? Melahirkannya sangat sakit. Bahkan mungkin antara hidup dan mati. Apalagi perempuan misalnya punya darah tinggi, perempuan punya keluhan jantung. Bahaya sekali proses melahirkan itu. Mungkin mati dia. Sakit sekali, tidak bisa tidak sakit. Walaupun terkadang itu menjadi dalil ya, pian kada suah pang merasakan sakitnya melahirkan. Pian kin kada suah merasakan tegapi tersleting. Sorry. Aduh, jokesnya enggak bagus ya. Sorry. Mohon. Iya, kita gak bisa rasakan. Jadi kalau ada laki-laki, saya ikut merasakan deh rasa sakitmu, dustainya. Enggak bisa kita merasakan. Sakit sekali perempuan itu. Makanya ketika lahir mereka sangat sayang. Yang dibuang, itu gak ada rasa sakitnya. Lawang dia tidak inginkan anak ini. Subhanallah. Wallahualam bissawab. Lanjut ke pertanyaan. Hingga kini mereka tidak tahu nama ayah kandungnya. Subhanallah. Sedangkan sekarang ia ingin menikah. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah penyebutan nasab binnya saat ijab kabul? Mungkin Abdullah. Ya mungkin Abdullah. Hamba Allah maksudnya. Sama seperti orang-orang yang suka berinfak. Hamba Allah namanya. Allah yang bisa. Dan yang menjadi walinya adalah wali hakim. Orang KUA. Wallahu alam bisa. Wallahu alam bisa. Kasihan ya. Syukuri Anda punya orang tua yang jelas. Khususnya para akhwat ya. Karena kalau laki-laki ya kita gak sebutin bin kan. Karena memang perempuan yang disebutin binti siapa. Supaya kemudian nasab itu jelas. Perempuan. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan tidak sesuai tema. Dari tadi gak ada yang sesuai tema. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Dan apakah boleh jika kita minta ruqyah. Dalam kurung akhwat. Siap. Namun dalam proses ruqyah tidak ada hijab pembatas antara ustadnya dengan si pasien atau si akhwat. Dan ustadnya memakai sarung tangan tidak menyentuh secara langsung. Siap. Jamaah, ruqyah mandiri saya sarankan Anda nonton video Kupas Tuntas Berobat dengan Al-Quran, Syekh Ali At-Tuwaijiri, diterjemahkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala. Di YouTube, Kupas Tuntas Berobat dengan Al-Quran. Beliau ajarkan 9 cara kita yakni ruqyah mandiri. 9 cara. Salah satu di antaranya yang lu ingat adalah yakni membaca bagian dari Al-Qur'an dan kemudian Anda mengusap-ngusap bagian yang sakit dari tubuh Anda. Mungkin sakit kepala, mungkin Anda suka resah, gelisah, semuanya bermula dari dada, jantung, hati. Yakni sambil baca Qur'an tapi niatnya meruqyah. Beda dengan baca Qur'an biasa dengan Anda niatkan ruqyah. Maka itu berbeda. Jadi bedanya niat itu berimbas nanti ketika mungkin dalam tubuh Anda na'udzubillah ada jinnya akan bereaksi. Mungkin Anda mungkin muntah-muntah dan lain sebagainya. Bagian yang sakit. salah satu di antara 9 cara itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ruqyah mandiri. Bolehkah minta diruqyah? Boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Minta diruqyah itu boleh, tapi meninggalkannya lebih utama. Sama seperti bolehnya kita nazar, tapi enggak nazar lebih baik. Jadi seperti itu. Maka kalau misalnya kita nih punya teman, kemudian dia punya masalah dan harus diruqyah, kita menawarkan diri saja supaya dia enggak minta. Kita menawarkan diri, aku ruqyahlah. Nah, itu habis. Kita tawarkan diri dan kemudian dia mengiyakan. Supaya ini kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab terbuka karena tidak minta diruqyah. Dalam prosesnya tidak ada hijab. Tidak ada hijab. Kalau tidak ada hijab, maka Anda harus ada mahram. Ya. Karena ruqyah itu intinya dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Perempuannya di balik sana, si peruqyahnya di balik sini, bisa. Kenapa? Karena niat meruqyah. Jelas tujuannya. Tapi kalau tanpa hijab, boleh, enggak apa-apa. Tapi ada mahram perempuannya di ruangan itu. Suaminya kah? Kakak laki-lakinya kah? Abahnya kah? Yang kemudian mungkin memegangi dia. Kalau misalnya terjadi reaksi, misalnya yang ini ada jinnya, kemudian reaksi dan kemudian menjadi macan biasanya. Enggak tahu juga kenapa kalau di ruqyah itu mesti binatangnya macan ya. Atau harimau. Enggak pernah jadi tokek. Bingung gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tokek, enggak ada itu. Mesti singa. Ya Allah. Atau A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurukutuk. Ah, kok jadi perkutut? Jin apa ini jadi perkutut nih? Ada mahramnya dan enggak perlu disentuh. Ruqyah enggak perlu disentuh. Enggak perlu disentuh ruqyah. Bacakan padanya Al-Qur'an cukup. Dia dipegangi oleh mahramnya. Itulah ketika meruqyah tanpa hijab. Enggak perlu sarung tangan karena Anda enggak perlu nyentuh orang yang Anda meruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian alasannya kan enggak menyentuh secara langsung jadi boleh enggak? Mungkin sebagian ijtihad, sebagian peruqyah zaman sekarang itu mengalirkan energi lewat mahramnya. Enggak tahu apakah itu ijtihad yang benar. Jadi dia megang mahramnya, suaminya kah, bapak perempuan itu kah, kemudian bapak itulah yang menyentuh perempuannya. Jadi mengalirkan energi baik ya. Saya enggak tahu apakah itu yang ini bisa dibenarkan. Wallahu a'lam bisa. Tapi yang jelas bacakan cukup. Kalau kemudian alasannya yang penting pakai sarung boleh menyentuh, ya sini bini kamu saya sentuh, boleh enggak? Rambutnya saya belai, tapi saya pakai sarung tangan, mereknya Eger. Boleh enggak? Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang terakhir, bagaimana menyikapi atau cara menasehati mertua yang selalu berbuat tiaroh? Wah, syirik ini bahaya nih. Tiaroh atau tatayur adalah satu perbuatan, sikap lebih tepatnya, selalu merasa akan mendapatkan kesialan, selalu merasa akan mendapatkan kemadharatan berkaitan dengan sesuatu yang dia lihat, dia dengar, selalu akan merasakan mendapatkan kesialan. Itulah tatayur. Kata Nabi Muhammad, wa ma minna illa, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mesti pernah begitu. Ada sedikit rasa, aduh ini kayaknya bahaya nih. Maka jalan keluarnya adalah tawakal. Lakukan yang Anda lakukan. Tetap Anda pergi kerja. Tetap Anda keluar rumah untuk bekerja. Cari nafkah, segala macam. Sekalipun mungkin sebagian orang mengatakan itu hari buruk. Itu hari sial. Biasanya Rabu terakhir di bulan Safar. Yang berlandaskan hadis yang palsu. Bahwasanya Allah menurunkan 320 bala di hari itu. Enggak ada itu. Lakukan kewajiban Anda. Lakukan tugas Anda. Manfaat dan madarat dari Allah, tugas kita hanya mencari sebab keselamatan, menghindari sebab-sebab kemadaratan. Ketika kita sudah mencari sebab keselamatan, tetap kita dapat madarat, itulah ketentuan Allah. Tapi tugas kita selesai. Tetap kemudian lakukan kegiatan seperti biasa. Jadi ini tatayur. Selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Angka sial, hari sial, pekan sial, bulan Safar biasanya. Kalau hari sial, Rabu terakhir bulan Safar lebih spesifik. Angka 4 untuk orang-orang Chinese. Angka 13 untuk orang secara umum. Angka-angka sial. Atau hari, terserah. Macam-macam. Enggak ada. Hingga terkadang orang mengakhirkan nikahnya, mengakhirkan. Karena ini bulan sial, ya enggak ada. Manfaat dan madarat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Contohnya seperti memakaikan gelang benang hitam pada bayi agar terlindung dari hal-hal yang macam-macam. Iya. Sudah masuk kategori jimat sebenarnya. Anda meyakini benda tertentu bisa menampik mudharat. Benang hitam dipasangkan ke bayi, dicopot ketika umur 19 tahun, umma jadi pendeng. Ya, hibak daki 19 tahun. Raja Purici, maka sudah jadi pendeng, kepalanya gambar krokodil. Bisa kayak itulah, padahal daki, tapi kalau dicetaknya jadi krokodil. Dulu, ini sedikit jokes ya, penutup jokes ya. Dulu kita ketika kelas 2 atau kelas 3 sana, ya, itu ada pelajaran peternakan, pertanian dan peternakan, ekstra kulikuler, kurikuler, sore-sore. Gurunya dari luar, gurunya dari luar. Kemudian begitu ngajar, gurunya ini, wah, necis, bajunya dimasukin ke dalam. Bajunya dimasukin ke dalam, CD-nya di luar. Bajunya dimasukin ke dalam, sorry. Itu Superman ya. Pakai sabuk, sabuknya yang kepalanya gede itu. Di awal, di masih akhir 2000-an itu masih tren. Pokoknya sabuk gede, gambarnya macam-macam ya. Gambar gerobak mie ayam juga bisa. Habis itu masuk sesi tanya jawab. Ya, silahkan. Anak-anak, ada yang bertanya, teman saya nih dari Solo. Ustaz, ya, silahkan. Beliau mendekat ke anaknya, karena dia duduk paling depan, mendekat. Ada apa? Ustaz, beli sabuknya berapa? Kurang aja. Langsung beliau bajunya beliau keluarkan. Supan sih ini. Ditanya, kira pertanyaan tentang pertanian, peternakan gitu ya. Beli sabuknya berapa? Anak pesantren ya. Oke, lanjut. Setiap Anda mau bilang kalau itu syirik, selalu saja ditegur oleh istri saya karena takut melukai hati orang tuanya. Anda bingung dari di mana waktu yang pasnya untuk menasihati. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ilmui dulu tentang tatayur. Dua, cari timing yang tepat. Mungkin ketika beliau sedang bahagia. Bisa Anda dan istri yakni berbicara sama-sama. Ingat, tugas Anda hanya menyampaikan. Sampaikan saja, faham beliau, tugas Anda selesai. Lanjut beliau dengan kesyirikannya, Anda sudah berlepas tangan. Tapi ingat, jangan tutup sampai di situ. Sambung dengan banyak berdoa. Hanya Allah yang bisa merubah hati beliau. Semangat, tetap sampaikan dakwah. Mungkin di kali yang kesekian, beliau akan kemudian menyadari kesalahan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.